السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، pada sore hari ini adalah hari yang kelima dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Usulul Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih melanjutkan pada bab yang pertama tentang al-iman billah, hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhir pembahasan kita, di mana kita telah sampai kepada hadis yang ke-9 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang menerangkan tentang seorang wanita yang sedang mencari anaknya. Dan ketika dia menemukan anaknya, maka dia pun segera mengambilnya dan mendekapnya, lalu kemudian menyusuinya, menunjukkan syafaqah, menunjukkan rahmah, kasih sayang ibu tersebut kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anak tersebut ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak mungkin, dalam keadaan dia mampu untuk tidak melemparkannya ke dalam api, disebabkan karena dia kasih sayang kepada anak tersebut, cinta kepada anak tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahu azza wa jalla arham bi ibadihi min hadhihi al-mar'ah bi waladiha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih bersifat rahmat kepada hamba-hambanya dari kasih sayang anak ini kepada anaknya. Maka ini menetapkan sifat rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah jalla wa'ala rahmat yang maha sempurna, yang tidak serupa dengan makhluknya. Rahmat manusia penuh dengan kekurangan. Adapun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa ada rahmat yang bersifat umum, mencakup yang mukmin, yang kafir, dan mencakup seluruh makhluknya dari hewan-hewan. Seluruhnya mendapatkan bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah azza wajalla tidak merahmati orang-orang kafir, maka mereka telah binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seberat sayap nyamuk punya nilai, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi kesempatan kepada satupun dari kalangan orang kafir untuk meminum seteguk air. Namun orang-orang kafir juga mendapatkan kebahagiaan dunia. Mereka pun bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Mereka mendapatkan bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat yang bersifat umum. Adapun rahmat yang bersifat khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya dan diridainya, yaitu rahmat yang berupa hidayah, taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba sehingga dia menjadi seorang mukmin, seorang yang saleh, seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk kita tempatkan pada posisinya, bahwa rahmat Allah jalla wa'ala dalam kehidupan akhirah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin. Adapun seorang yang kafir, seorang yang musyrik dalam kehidupan akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya merasakannya di dunia. Setelah berakhirnya kehidupan dunia, maka Allah jalla wa'ala tidak lagi memberi rahmat kepada ahlun nar, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam hati mereka sedikit pun. Sehingga ma'asyara ikhwah rahimakumullah, sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala harus ditempatkan pada posisinya. Tidak diperbolehkan seseorang melihat dari sisi rahmat Allah jalla wa'ala yang menyebabkan dia bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa, meremehkan perbuatan dosa dengan alasan Allah kan maha pengampun, Allah wal ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang, yang menyebabkan dia bermudah-mudahan melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, melakukan dosa-dosa besar, melakukan perbuatan yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dia lalai bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah, Allahu tabaraka wa ta'ala juga syadidu al-adab, sangat keras siksaannya, syadidul iqab, sangat keras hukumannya bagi mereka yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki hadis yang ke-10. Berkata Imam Al-Allamah Al-Mujaddid rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kataba fi kitabin, maka Allah Subhanahu wa taala menulis dalam sebuah kitab, fa huwa indahu, di mana kitab tersebut ada di sisinya, di sisi Allah tabaraka wa taala, fauqal arsy, yaitu di atas arsy. Maka Allah Subhanahu wa taala menulis dalam kitab yang ada di sisinya, yang terletak di atas arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau juga meriwayatkannya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, lalu kemudian Allah jalla wa ala menulis, mencatat dalam sebuah kitab, maka ini menunjukkan bahwa termasuk di antara perbuatan Allah, min af'alillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis, menulis apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdir, dari catatan-catatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Dan penulisan ini, ma'asyara alikhwa rahimakumullah, berbeda dengan penulisan yang terdapat di dalam al-lawhu al-mahfuz. Sebab catatan penulisan yang terdapat di dalam al-lawhu al-mahfuz itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum diciptakannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadira kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Jadi itu penulisan di dalam Al-Lawhul Mahfuz, penulisan tentang al-qada wal-qadar, Jadi yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa penulisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah penulisan yang sifatnya khusus, yang ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Jalla wa ala menciptakan makhluknya. Jadi ini penulisan yang berbeda dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab yang kitab itu berada di sisinya, yang kitab tersebut berada di sisinya. Apakah kitab yang dimaksud adalah Al-Lauhul Mahfuz atau yang lainnya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita beriman kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Jalla wa Ala menulis di dalam sebuah kitab yang ada di sisinya, yang terletak di atas arasy. Dan isi dari tulisan tersebut, isi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam penulisan itu, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dan di dalam hadis ini juga menetapkan arasy. Dan arasy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Jalla wa Ala di atas arasy, maha tinggi, terangkat. Wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Subbih isma rabbikal a'la. Menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar apa yang diyakini oleh sebahagian bahwa dia mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Waliyadz billah. Dan dikhawatirkan pemahaman seperti ini itu bisa menjurus kepada keyakinan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk, bahwa Allah itu ada pada makhluknya, zat Allah. Dan ini batil. Allah Jalla wa Ala maha besar, Allah Jalla wa Ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Adapun yang bersama makhluk adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang bersama makhluk adalah pengawasan dari Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Dan di antara faedah dari hadis ini menetapkan dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat rahmah. Sifat rahmah bagi Allah. Yang kedua sifat al-ghadab. Sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sifat rahmat bagi Allah itu termasuk sifat dzatiyah. Sifat yang dzatiyah, yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Allah Jalla wa Ala senantiasa memiliki sifat rahmah. Sehingga kemurkaan Allah, kemarahan Allah terkalahkan dengan sifat rahmat-Nya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendahulukan rahmat-Nya daripada kemarahan-Nya. Adapun sifat al-ghadab, sifat al-ghadab, sifat marah bagi Allah itu termasuk sifat فعلية، sifat ikhtiyariyah yang kaitannya dengan perbuatan Allah, kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah jalla wa ala marah kepada hal-hal tertentu. Allah marah kepada kesyirikan, Allah marah kepada kekufuran, Allah jalla wa ala marah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala marah kepada iblis, marah kepada syaitan. Wala yardha li'ibadihi al-kufur. Allah jalla wa ala tidak ridha kekafiran dilakukan oleh para hamba. Allah marah kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, dan dia dikekalkan di dalamnya atau dia tinggal dalam waktu yang sangat lama. Allah marah kepadanya, ghadiballahu alaihi, Allah melaknatnya dan baginya azab yang pedih. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ghadab. Sifat marahnya Allah sifat yang maha sempurna, tidak boleh kita menyerupakannya dengan siapapun dari makhluknya. Adapun sifat rahmat, sifat dzatiyah. Namun apabila ditinjau kepada orang-orang tertentu, kepada hamba-hamba tertentu, dari sisi ini juga termasuk sifat fi'liyah, sama seperti sifat al-kalam bagi Allah. Sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari satu sisi, dia termasuk sifat dzatiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki kemampuan untuk berbicara. Namun ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya, maka ini kaitannya dengan sifat fi'liyatun ikhtiyariyah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rahmat. Allah jalla wa ala merahmati siapa yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Oleh karena itu Allah tidak merahmati orang kafir yang sifatnya khusus, yaitu rahmat hidayah. Dan Allah jalla wa ala tidak merahmati mereka dalam kehidupan akhirat. Walhasil keduanya adalah merupakan sifat rahmat, dan sifat al-ghadab keduanya merupakan sifat yang wajib untuk kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan kesempurnaannya dan kemuliaannya. Oleh karena itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa para hamba. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Ini semua merupakan bentuk rahmat bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak segera menghukumi orang yang melakukan kekafiran, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kemaksiatan, masih diberi tempo. Makanya mereka masih hidup, diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Mungkin saja mereka bertaubat, mungkin saja mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berbuat kemaksiatan, mereka sadar lalu kemudian kembali kepada Allah, sehingga mereka mengetahui bahwa di sana ada Rabb, di sana ada Allah jalla wa ala yang senantiasa mengampuni dosa para hambanya. Oleh karena itu ma'asyara alaihi rahimakumullah, termasuk di antara doa yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya, lebih terkhusus lagi di malam hari ketika kita menyangka bahwa malam itu adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam Tirmidzi, di mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu apabila aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha memaafkan, engkau cinta kepada maaf, maka maafkanlah aku, ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku. Dan ini termasuk bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, anhu, darinya. Kalau disebutkan darinya, maksudnya kembali kepada sahabat sebelumnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anhu, darinya, yaitu dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Allah jalla wa ala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu 99 juz'a. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menahan rahmat itu di sisinya 99 bagian. Jadi dari 100 bagian yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya 1 bagian, 1% dari 100% yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini mirip seperti kondisi neraka. Panasnya api neraka dibandingkan panasnya dunia, panasnya api di dunia ini yang paling panasnya itu masih 1/70. Ya. Panas api di dunia yang paling panasnya masih 1/70. Seorang sudah kepanasan luar biasa, terbakar, hangus dalam waktu singkat. Gimana dengan panasnya api neraka yang kelipatan 70? Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari dahsyatnya siksaan api neraka. Maka demikian pula rahmat Allah jalla wa'ala. Rahmat Allah yang 100% itu, 1% yang diturunkan, ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 99%, 99 bahagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah menurunkan ke muka bumi ini 1 bahagian saja. Satu bahagian saja. Fa min dzalika al-juz'i, maka termasuk dari 1 bahagian inilah, tatarahamul khalaiq, para makhluk mereka saling merahmati, para makhluk mereka saling menyayangi satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Itu dari 1%-nya rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Oleh karena itu, saling merahmati. Orang tua kepada anaknya, sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, suami istri, terjadi hubungan kasih sayang di antara keduanya, seorang sayang kepada tetangganya, terjadi muamalah pergaulan yang baik di antara masyarakat, saling menolong, saling membantu, saling bahu-membahu. Bahkan itu terjadi pada hewan. Sebuas-buasnya hewan walaupun dia digelari raja hutan, kepada anaknya dia tetap sayang itu, dirawat. Demikianlah hewan secara umum. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha, hingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarfa'ad dabbah, seekor hewan itu mengangkat hafiraha, mengangkat kakinya. Al-hafir itu kaki untuk hewan. Dia mengangkat kakinya, an waladiha, dari anaknya. Dia sengaja mengangkatnya agar apa? Khasyata an tusibahu, karena adanya kekhawatiran jangan sampai kalau dia menginjakkan kakinya akan menimpa anaknya dan menyebabkan kematian pada anaknya. Seekor unta misalnya, dia mengangkat kakinya, kenapa? Karena dia mengetahui ada anaknya di situ. Dia mengangkat kakinya, kenapa? Khawatir jangan sampai menimpa anaknya, menyebabkan kematian. Dia enggan untuk melakukan hal itu. Unta kalau nginjak itu, wah, itu bisa patah tulang, bisa menyebabkan kematian. Ya. Tapi ketika dia khawatir di situ ada anaknya yang terinjak, dia angkat. Subhanallah. Demikian hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, sama seperti sebelumnya, itsbatu sifatir rahmah, menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa rahmat Allah itu maha luas, wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku itu maha luas, mencakup segala sesuatu. Aku akan menetapkannya bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang senantiasa beriman dengan ayat-ayat kami. Yang diturunkan oleh Allah hanya 1%. Subhanallah. Itu pun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita sudah merasakan betapa besarnya manfaat dari rahmat itu yang Allah turunkan. Sehingga di antara kita ada belas kasih, hubungan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, saling mengasihi. Kadang-kadang kita kasihan melihat seseorang yang terlihat hidupnya menderita, itu sampai kita menangis melihat penderitaan seseorang. Itu adalah merupakan bentuk kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat cucunya, anak dari putri beliau Zainab, itu dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit keras, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekapnya, menangis beliau. Menangis. Salah seorang sahabat mengatakan, "Ma hadhi ya Rasulullah? Ada apa ini wahai Rasul? Kenapa kamu menangis?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama." Ini adalah merupakan sifat kasih sayang yang Allah letakkan ke dalam hati-hati para hambanya. Sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah mereka yang memiliki sifat rahmat, yang memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang kepada keluarganya, sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, bahkan sayang kepada hewan-hewan yang ada sekitarnya. Sayang, rahmah. Ya. Ada seorang sahabat ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, dia mengatakan, "Saya memiliki 10 anak, saya enggak pernah mencium satu pun. Tak pernah saya cium satu pun dari anak saya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang kepada yang lain, dia tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, "Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Rahmati orang-orang yang ada di muka bumi, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini begitu indah di dalam syariat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla wa ala tidak menghendaki kesulitan pada hambanya. Allahu jalla wa ala menjadikan syariat ini begitu mudah untuk diamalkan oleh para hamba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allahu jalla wa ala menghendaki kemudahan bagi kalian, bukan kesulitan. Allah tidak memberikan beban kepada kalian yang menyebabkan kalian tidak mampu. Itu bagian dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi rahmat Allah tabaraka wa taala maha luas. 1% yang diturunkan itulah yang menyebabkan para makhluk mereka saling menyayangi, saling merahmati satu dengan yang lain. Apabila seseorang tidak memiliki sifat rahmat di dalam hatinya, maka ini menunjukkan kesengsaraan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tunza'ur rahmatu illa min syaqi." La tunza'ur rahma illa min syaqi. Tidaklah dicabut rasa kasih sayang yang terdapat dari seorang melainkan menunjukkan bahwa orang itu binasa, orang itu sengsara. Ya. Orang itu sengsara, tidak punya kasih sayang sama sekali. Melihat orang lain menderita biasa aja dia. Tidak ada perasaan rahmah, belas kasih kepada yang lain. Ketika menyembelih, dia menyembelih dengan brutal. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kalian membunuh, membunuh dengan cara yang baik. Itu bentuk rahmat. Kita dilarang ketika terjadi peperangan, pada saat kita telah membunuh musuh misalnya, sudah cukup. Kalau dia sudah mati, selesai. Jangan lagi dicincang-cincang, dimutilasi tubuhnya. Jangan. Sudah mati, selesai urusan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan mutilasi terhadap musuh. Ini bagian dari rahmat. Wanita jangan dibunuh kecuali kalau dia terlibat dalam peperangan. Anak-anak jangan dibunuh. Orang-orang tua yang sudah tidak mampu jangan dibunuh. Ini semua merupakan bentuk rahmat. Jadi syariat ini adalah syariat rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan lin nas, rahmat bagi seluruh alam. Kemudian kata beliau wali muslimin, dan dalam riwayat al-imam muslim maknahu min hadithi Salman, yang maknanya datang dari hadith Salman al-Farisi radhiyallahu an, wa fihi, dan disebutkan dalam riwayat tersebut, kullu rahmatin tibaqa ma baina as-samai wal ard. Setiap satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tersusun yang tingginya terletak di antara langit dan bumi. Artinya sangat luas sekali. Itu satu rahmat. Satu di antara 100 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan disebutkan padanya, fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi ar-rahmah. Dan apabila tegak hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Muslim, Imam Ahmad dari Salman, juga disebutkan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal-ard mi'ata rahmah kullu rahmatin tibaqa ma bayna as-samai wal-ard wa ja'ala minha fil ardi rahmatan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat. Satu dari 100 rahmat itu seluas antara langit dan bumi. Lalu kemudian Allah menjadikan satu rahmat di muka bumi. Fiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Maka karena adanya sifat rahmat ini, seorang orang tua, seorang ibu itu memiliki kasih sayang kepada anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din, bahkan hewan-hewan buas, burung-burung, kasih sayang sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa akhara 99, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 99, disimpan di sisi Allah Jalla wa Ala. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bi hadhihi ar-rahmah, maka apabila di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmatnya tersebut, disatukan seluruhnya menjadi 100%, 100 bagian dikumpulkan, itu dalam kehidupan akhirah di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmatnya bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun perbuatan kejahatan yang dia lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka israf, mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas yakni menunjukkan kejahatan yang tingkat tinggi. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Orang yang putus asa dari rahmat Allah menunjukkan kerugian, menunjukkan dia akan menjadi kafir. Allah Jalla wa ala berfirman, la tai'asu min rahmatillah min rauhillah, la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah orang yang membunuh 100 nyawa, 100 jiwa dibunuh oleh dia, pembunuh berdarah beku, 100 jiwa mati di tangannya. Subhanallah. Tapi dia masih mencari cara apakah ada pintu taubat baginya. Maka ketika dia bertemu dengan seorang alim, dikatakan, siapa yang bisa menghalangi kamu apabila engkau hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi tinggalkan kampung halamanmu itu. Tempat kamu tinggal itu adalah tempat yang buruk, lingkungan yang bobrok, tinggalkan itu. Pergi kamu ke negeri fulan. Mereka adalah orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tekadnya yang kuat untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah. Dia tinggalkan kampung halamannya. Di tengah perjalanan meninggal. Singkat dari hadis tersebut, dia pun diambil oleh malaikatur rahmah dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan begitu sempurnanya rahmat Allah tabaraka wa taala. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira, sesungguhnya orang kafir itu, idza amila hasanatan, apabila dia melakukan satu kebaikan, ut'ima biha tu'matan fid dunya, maka dia akan diberi makan, dia akan diberi kenikmatan dalam kehidupan dunia. Allah membalasnya dalam kehidupan dunia. Wa ammal mu'minu, adapun seorang mukmin, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yadakhiru lahu, Allah menyimpan untuknya balasan dari kebaikan dia, yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, Allah menyimpan untuknya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan nanti dalam kehidupan akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga segera membalasnya berupa rezeki dalam kehidupan dunia disebabkan karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Disebutkannya hadis ini oleh Al-Syeikh rahimahullah kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Dan ini juga masih berkaitan dengan sifat rahmat bagi Allah tabarak wa taala dan juga menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan balasan kepada siapapun yang berbuat kebaikan, bahkan orang kafir sekalipun. Seorang yang kafir ketika dia berbuat baik dalam kehidupan dunia, ada enggak orang kafir berbuat baik? Ada, iya kan? Kadang-kadang orang kafir dia memberi makan kepada orang miskin, ada orang kafir bersedekah, ada orang kafir berinfak, ada bahkan ada orang kafir bangun masjid. Ya. Ada orang kafir yang berbuat baik. Orang kafir berbuat baik kepada orang tuanya. Ada orang kafir yang berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan kadang-kadang dalam satu lingkungan masyarakat, yang kafir ini lebih baik pergaulannya daripada yang muslim. Ya. Muslim, dia muslim, tapi jahat sama tetangganya. Ya. Jelek dalam bermuamalah. Yang kafir ini, orang jadi senang kepadanya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, orang-orang kafir berbuat kebaikan. Hanya saja kebaikan ini tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Di mana Allah membalasnya? Allah membalasnya di dunia. Allah jalla wa ala membalas kebaikan orang kafir ketika dia melakukan kebaikan di dunia. Dia diberi rezeki karena perbuatan kebaikannya di dunia saja. Selesai dalam kehidupan dunia maka tidak lagi berlanjut di akhirat. Adapun seorang mukmin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang berbuat kebaikan maka balasan dari Allah dua, di dunia demikian pula di akhirat. Di dunia yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepadanya rezeki. Dia mendapatkan rezeki yang halal, termasuk di antara balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia merasakan ketentraman dalam hidupnya, dia merasakan sebuah kebahagiaan dalam hidupnya, tenang dengan iman, tentram dalam kehidupannya. Bukan ketenangan itu dengan kekayaan, tidak, tapi dengan hal-hal yang menyebabkan dia merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Dan balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi balasan di akhirat. Dan itu lebih baik dari balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit, dari dalam bumi, hujan turun, hujan yang memberi keberkahan dalam kehidupan mereka, menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang mereka mendapatkan hasilnya. Itu bagian dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin pada saat mereka melakukan amalan-amalan saleh. Maka hadis ini juga menetapkan betapa luasnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba, bahkan termasuk orang-orang kafir sekalipun. Meskipun rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang kafir hanya terbatas dalam kehidupan dunia, tidak berlanjut dalam kehidupan akhirat. Walahu anhu marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh beliau, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim anhu darinya, yaitu dari sahabat sebelumnya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an, marfu'an, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-akalata fayahmadahu 'alayha wa yashrabu asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah meridhai. Ini menetapkan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah meridhai sebagian hambanya. Allah ridha kepada kaum mukminin, Allah ridha kepada orang-orang beramal saleh, dan Allah jalla wa ala tidak ridha kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innallaha la yarda 'anil 'abdi, Allah jalla wa ala ridha kepada seorang hamba. Apa yang dilakukan hamba tersebut? Ya'kulul aklata fayahmadahu 'alaiha. Ketika hamba itu makan, menikmati sesuatu, mengkonsumsi sesuatu dari makanan, lalu kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia nikmati tersebut. Wa yashrabu syarbata, dan ketika dia minum minuman, fayahmadahu 'alaiha, lalu kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berupa rezeki. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menetapkan sifat ridha bagi Allah, sifat ridha yang maha sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita disyariatkannya seseorang bersyukur, disyariatkan seseorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap makanan, setiap minuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dalam kondisi apapun, mendapatkan kenikmatan, dia mengucapkan alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika mendapatkan cobaan, dia juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat merupakan hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, ridhanya Allah kepada hamba ketika dia melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah ridha kepadanya. Ketika ada seorang hamba, dia sholat, sholat termasuk amalan yang diridhai Allah, Allah meridhai hamba itu ketika dia sholat. Ketika ada seorang hamba yang berpuasa, Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba itu ketika dia berpuasa. Di sini ada satu permasalahan penting, ya, perbedaan cara menetapkan sifat ridha antara Ahlus Sunnah dengan Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, dan yang semisalnya, Maturidiyah. Saya ingin bertanya kepada antum, ya, misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab, bukankah dahulu mereka dalam keadaan kafir, ya kan? Mereka dulu kafir, mereka dahulu menyembah berhala. Umar misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu kafir, kemudian setelah itu dapat hidayah, masuk Islam, menjadi seorang mukmin. Pertanyaannya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala meridai Umar bin Khattab sejak awal? Sejak dia kafir itu sudah diridai Allah, ya, karena Allah mengetahui bahwa dia akan menjadi mukmin. Atau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dia muslim. Adapun ketika dia kafir, Allah tidak meridainya. Nah, kelompok Asy'ariyah Al-Asy'ariyah, mereka berkeyakinan bahwa apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang bahwa dia mati sebagai seorang mukmin, maka sejak awal dia diridai Allah meskipun ketika itu dia kafir. Paham ya? Meskipun ketika itu dia kafir, Allah tetap ridha kepadanya. Dia kafir, dia berzina, dia mencuri, dia melakukan berbagai macam kejahatan, Allah ridha kepadanya. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah telah menakdirkan dia mati dalam keadaan mukmin. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sifat ridha bagi Allah itu termasuk sifat fi'liyah. Nah, ini yang jadi permasalahan karena Asy'ariyah mereka mengingkari sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah yang kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tidak. Ketika seseorang itu dalam keadaan kafir, Allah tidak ridha kepada dia ketika dia kafir. Walaupun Allah mengetahui bahwa dia mati sebagai seorang mukmin, tapi ketika dia kafir, Allah tidak ridha kepadanya. Kapan Allah ridha kepadanya? Setelah dia mukmin, setelah dia beriman, setelah dia beramal soleh, baru kemudian Allah meridhoinya. Nah, ini hadis termasuk dalil yang menerangkan tentang hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi seorang hamba kapan? Ketika dia makan lalu dia memuji Allah, ketika dia minum lalu dia memuji Allah, ketika itu. Jadi ketika seorang hamba melakukan kekafiran, Allah tidak ridha, la yardha li ibadihi al-kufur. Walaupun di dalam takdir dan ketetapan Allah orang itu meninggal sebagai seorang mukmin misalnya, tapi di saat dia kafir, Allahu jalla wa ala tidak ridha kepadanya. Saya kira ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.